Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan kita lanjutkan kajian ini. Tanda sukses yang ketiga, suksesnya orang tua mendidik anaknya, yaitu orang tua yang berusaha mengajari anaknya membaca Al-Quran. Ini tanda sukses yang ketiga. Orang tua yang berusaha mengajari anaknya membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran inilah yang nantinya bisa membedakan, sang anak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an inilah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang besar. Maka orang tua jangan mau diambil pahalanya oleh guru-guru TPA. Di sini ada TPA enggak, Pak? Ada ya. Jangan mau pahalanya nanti diambil oleh guru TPA. Ya. Orang tua yang mengajarkan dari mulai semenjak dini Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Jadi kalau seandainya sang anak ditanya, "Nah, guru pertama kali kamu mengaji siapa?" Maka sang anak dengan bangganya dia menjawab, "Ibu saya." Ini pahalanya akan ke ibunya terus selama sang anak baca Quran, dari mulai sholat, membaca Al-Quran, apapun yang dia baca dari Al-Quran, kegiatan apapun, maka itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Jangan mau pahala orang tua diambil oleh guru-guru TPA. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas itu beliau dari mulai semenjak dini membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 'ashri sinin wa qad qara'tul muhkam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka aku berumur 10 tahun. Dan ketika aku berumur 10 tahun, aku sudah hafal Al-Qur'an. Ini berarti tugas orang tua dan tanda sukses orang tua mendidik anaknya adalah orang tua yang mengajari anaknya membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada anaknya, mendekatkan Al-Quran kepada anaknya. Ini orang tua yang sukses. Ya, jangan dulu diajari lagu-lagu zaman sekarang, lagu-lagu habis itu joget-jogetnya erotis lagi. Na'udzubillah zaman sekarang ini. Ya, joget-joget orang-orang dewasa dia contoh, itulah bahayanya televisi. Kan ada pernah di sosial media, anak-anak SD jogetnya joget erotis, laki-laki perempuan seakan-akan orang dewasa. Jangan yang diajari pertama kali adalah baca buku yang lain. Baca Al-Quran yang pertama kali diajari. Dan usahakan yang mengajarinya adalah orang tua. Pertama kali dari mulai Iqra, di sini pakai Iqra ya, bacanya. Ya, Iqra. Huruf hijaiyah, minimal huruf hijaiyah dia kenal dari orang tuanya. Karena selama berarti anak itu sholat, baca Quran, selama itu pula orang tuanya akan dapat pahala mengalir. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amalu illa min thalatha." Jika seorang meninggal, maka terputus dari amalnya kecuali dari tiga hal. Min shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ini dia. Ilmu yang diambil manfaatnya. Maka orang tua yang mengajari anaknya Al-Quran, itu ilmu yang diambil manfaatnya. Selama anaknya baca Quran, selama itu pula sang bapak akan mendapatkan pahalanya. Awwaladin salihin yad'ula, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini bapak ibu. Taib. Yang keempat, tanda sukses, tanda orang tua sukses mendidik anak, yaitu berusaha mencintakan Allah dan Rasulnya serta orang-orang soleh kepada anak. Berusaha mencintakan Allah dan Rasulnya serta orang-orang soleh kepada anak. Ya, bagaimana anak itu cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta orang-orang soleh. Kenapa demikian? Karena siapa yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka di akhirat dia akan bersama Allah dan Rasulnya. Siapa yang mencintai Nabi, maka di akhirat dia akan bersama dengan Nabi. Siapa yang mencintai para sahabat Nabi, maka di akhirat dia akan bersama dengan para sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang orang, ini masyarakat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang orang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, kata orang ini bertanya, "Apa pendapat engkau? Seseorang yang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak melihat kaum tersebut." Orang yang mencintai suatu kaum. Kita mencintai Rasulullah, belum pernah melihat Rasulullah SAW secara nyata. Mungkin di dalam mimpi mungkin. Kita mencintai Allah, belum pernah melihat dengan mata kepala kita. Kita mencintai Nabi, belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW dengan mata kepala kita. Kita mencintai para sahabat. Ini nasibnya bagaimana nanti di akhirat? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama yang dia cintai nanti di hari kiamat. Kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan bersama Allah dan Rasulnya di hari kiamat. Kalau dia cinta kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia akan cinta bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di hari kiamat. Nah, di zaman sekarang, anak-anak diidolakan oleh orang tuanya kepada idola-idola yang bukan, yang tidak pantas untuk diidola. Idola kepada Superman, Iron Man, apalagi idola kepada apalagi artis-artis, bahkan kadang-kadang orang-orang kafir artisnya. Idola kepada pemain sepak bola, ya, petinju, dan macam-macam idola yang mungkin tidak pantas untuk dijadikan idola. Maka hati-hati, hadis tadi, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama yang ia cintai. Maka cintakan kepada anak kita orang-orang soleh. Cintakan dia kepada ustaz, kepada ulama, kepada kiai, kepada orang soleh. Cintakan dia. Ya, duduk dia dekat dengan ustadznya, dengan ulamanya, dengan kiainya. Kenalkan. Ini kadang-kadang ada orang tua, misalkan ada ustadz bertamu atau ada ulama bertamu, ada kiai bertamu, anaknya langsung, masuk. Biarkan dia kenalan. Kadang-kadang orang tuanya minta maaf, mohon maaf, Pak Ustadz, ini mengganggu. Enggak, biarkan dia kenalan. Salaman, nanya, biarkan. Agar dia cinta kepada orang saleh, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama yang ia cintai. Maka cintakan kepada Allah, cintakan kepada Rasulullah. Timbul pertanyaan, bagaimana mencintakan Allah kepada anak-anak kita? Maka jawabannya mudah, yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah. Wahai nak, ini tuh mata yang kamu dengannya melihat, itu pemberian Allah nak. Maka bersyukurlah, cintai Allah. Nah, kedua tangan yang kamu mempunyai jari jemari, bisa kamu pegang, bisa kamu main apa saja dengan jari jemari tersebut, itu dari Allah. Nah, ingatkan dia tentang nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mengingat nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini cara mengingat, mencintakan Allah kepada anak-anak. Mencintakan Rasulullah kepada anak-anak bagaimana? Kenalkan sifat-sifat Rasulullah, fisiknya. Wah, ini berarti orang tuanya harus belajar, Ustaz. Nah, itulah. Orang tuanya harus pintar agama. Di Indonesia ini, Pak, kalau sudah SMP, SMA, selesai, nggak ada lagi pendidikan formal agama yang bisa dituntut. Kecuali kalau anaknya masuk pesantren. Kecuali kalau anaknya kuliah di kuliah Islam. Karena dan muatan agama sedikit sekali. Maka harus belajar. Makanya pengajian-pengajian seperti ini, kalau ada kawan-kawan yang mengadakan kajian, ada ustaz dari luar, harus hadir. Karena ini menambah ilmu. Agar kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita. Agar kita tidak menjadi orang tua penipu. Orang tua durhaka kepada anaknya, tidak mengajari agama kepada anaknya. Padahal Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Apa yang dimaksud jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka? Allimuhum wa adzibuhum." Ajarkan mereka ilmu agama dan didik mereka dengan adab-adab Islam. Itu tugas orang tua sebenarnya. Itu tanda orang tua yang sukses. Maka di sini perlu ilmu. Bagaimana bisa mengetahui fisik Rasulullah? Harus belajar. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tinggal kita yang mau baca atau tidak. Coba Anda kalau seandainya di akhirat nanti bertemu dengan Rasulullah, Anda bingung, mana ya yang Rasul itu, mana ya? Karena enggak tahu. Kenapa? Karena enggak pernah baca. Tidak pernah belajar bagaimana sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya ikal bergelombang, tidak terlalu ikal keriting. Kemudian dadanya bidang. Kemudian warna kulitnya putih. Kemudian tangannya lembut daripada sutra, lebih lembut dari sutra. Ini sifat-sifat fisik Rasulullah. Itu sedikit-sedikit. Maka baca. Ya, baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa mencintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kita. Belum lagi sifat-sifat akhlak beliau. Bahwa beliau tidak pernah la yaruddu sa'ilan. Nah, Rasulullah itu tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Dikasih setiap yang minta, kalau beliau ada kasih. Saya contoh ya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan surban. Surban itu hadiah satu-satunya beliau miliki dan beliau memerlukannya. Baru pertama kali pakai, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak." Wahai Rasulullah, surbanmu bagus banget. Maka Rasulullah tahu orang ini ingin, langsung dikasih. Nah, itu tuh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya ada orang beli handphone baru, kemudian ada kawan nanya, "Weh, handphonenya bagus." Wah, itu sunnahnya langsung kasih itu. Ibu-ibu kalau seandainya bawa tas, ibu-ibu kan tidak lepas dari tas. Ya. Kalau seandainya di pengajian bawa tas baru, ada ibu yang samping mengatakan, "Bu, tasnya bagus tuh." Wah, itu sunnahnya langsung dikasih gitu. Ya. Karena sifat Rasulullah la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Nah, ajarkan itu kepada anak kita agar anak kita cinta kepada Rasulullah. Oh, akhlaknya bagus Rasulullah ternyata. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ya, ajarkan. Ajarkan anak kita kepada orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh itu, lihat ya, orang-orang saleh itu yang akan dilihat oleh sang anak hanya kesolehannya. Ucapannya baik, kelakuannya baik. Beda dengan orang ucapannya yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, keji-keji, porno-porno. Atau kasar-kasar. Karena dia orang saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jalisi saleh wal jalisi su kama ka nafikhil ki ka hamil misik wa nafikhil ki." Perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang tidak saleh seperti perumpamaan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Kalau anak kita kita kenalkan dengan anak yang orang yang saleh, maka dia akan baik. Karena dia berteman dengan penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu fungsinya tiga. Pertama, kita dikasih hadiah olehnya. Artinya, sang anak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari si penjual minyak wangi tersebut. Ya, minimal dia akan mendapatkan pelajaran yang baik-baik. Yang kedua, kita bisa beli minyak wangi darinya. Bisa belajar anak kita kepada orang soleh tersebut. Yang ketiga, yaitu bisa tidak tercium dari orang-orang yang soleh yang digambarkan dengan penjual minyak wangi, kecuali bau wanginya. Maksudnya, anak kita yang kita kenalkan dengan orang soleh, dia akan hanya melihat, mendengar perkataan dan perbuatan dari orang soleh tersebut yang baik-baik. Lihat ya, Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah ketika berumur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdimuka." Wahai Rasulullah, ini Anas, anak saya, jadikan pembantu bersamamu. Apa yang didapat oleh Anas bin Malik setelah Rasulullah SAW meninggal? Satu, doanya Rasulullah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, banyaklah, banyakkanlah harta dan anak Anas bin Malik. Diceritakan doanya Rasulullah ini kabul. Harta Anas bin Malik melimpah ruah, anaknya 100. Anaknya Anas 100. Wah, ini istrinya berapa? Anaknya 100. Doanya kabul. Yang kedua, Anas bin Malik akhirnya belajar hadis dari Rasulullah. Makanya para ulama hadis mengatakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mulai semenjak kecil dikenalkan dengan orang saleh. Yang ketiga, beliau mendapatkan akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anas bin Malik mengatakan, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. "Wa ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Maka kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang saleh. Ya, ini salah satu tanda orang tua yang sukses. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Ya, tambahan 19 menit. Silakan jika ada pertanyaan. Nah. Saya mau bertanya, tadi Ustadz sudah jelaskan tentang cara orang tua mendidik anak supaya sukses. Yang saya tanyakan, bagaimana seorang anak mengingatkan orang tua yang belum melaksanakan sholat, zakat, dan sebagainya. Nah, ini kebalikan. Ya, bagaimana orang tua, anak berbakti kepada orang tuanya. Ini kebalikannya. Ya, sebenarnya ini satu kali pengajian ini. Gak cukup hanya dijawab dalam pertanyaan. Tetapi saya jawab ringkas. Cara menasehati orang tua. Satu. Gunakanlah. Cara menasehati orang tua adalah. Gunakanlah apa saja yang merupakan bakti orang tua dari seorang anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Pertama, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Kalau ingin menasihati orang tua, kasih hadiah, bantu dia, ajak dia ngobrol, belikan makanan, belikan sesuatu yang dia cintai, baru dinasihati. Ya, itu cara menasihati orang tua. Kemudian yang kedua, wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum. Jangan katakan kepada mereka berdua kata-kata ah, ketika menasihati, ah ini orang tua enggak paham-paham. Ya enggak boleh. Jangan katakan itu. Fala taqul lahum uff wa la tanharhuma. Jangan engkau hinakan mereka. Ya, makanya sekolah tinggi-tinggi, sekolah SD. Orang tua digituin, enggak masuk nasihatnya. Ya. Jangan dihardik orang tua, jangan dihinakan. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Ini yang keempat. Kalau menasihati, ucapan yang baik. Bu, terima kasih, Bu. Engkau telah mengandungku, engkau telah melahirkanku, menyusuiku sampai 2 tahun, kemudian menyuapiku, kemudian menidurkanku, mencebokiku. Ucapkan ucapan yang baik, niscaya diterima nasihatnya, niscaya diterima nasihatnya. Ya, wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfidh lahumā janāḥadh-dhul. Yang kelima, rendahkan diri di hadapan orang tua. Meskipun Anda sudah jadi pejabat, Anda sudah jadi sekolahnya lebih tinggi dari orang tua, jangan sampai menganggap lebih tinggi dari orang tua. Contohnya, menasehati orang tua dengan bahasa-bahasa ilmiah yang sulit. Nah, ini susah diterima. Bu, kita ini sebagai seorang muslim harus berintegritas, sehingga kita menjadi solusi bagi umat dan kemudian menjadi terasi. Ya, kan sisi belakangnya semua. Ini tidak benar, susah diterima oleh orang tua. Waqfir lahumā janāḥadh-dhul. Rendahkan diri di hadapan orang tua. Ya, jangan sampai sombong, apalagi sampai, Bu, sini Bu, duduk. Allah berfirman, Rasul, ini enggak diterima, susah diterima. Ya. Tapi ambil perasaannya, duduk berdua dengannya. Misalkan ibunya belum sholat, maka diambil perasaannya, Bu, mohon maaf Bu, saya ingin sekali nanti kalau di akhirat kita masuk surga sama-sama, kita bertemu lagi. Maka salah satu syarat masuk surga, Bu, kita harus sholat. Nah, itu diambil perasaan orang tua, insya Allah akan menerima. Ya, Allah. Jangan, Bu, enggak sholat itu hukumnya kafir loh, Bu. Ibu ini kafir. Memang hadisnya begitu, yang enggak sholat kafir, betul. Al-'ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Imam Muslim, ya Imam Tirmidzi. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Tapi jangan diponis ibunya. Nanti marah, pasti akan dijawab, sudah, kamu ini ngurus orang tua, urus diri sendiri sana. Ya, banyakkan saya makan garam daripada kamu. Saya waktu di Nabire ditanya, Ustaz, bagaimana menghadapi bapak? Bapak ini susah, Ustaz. Dia dulunya di dunia kelam, kemudian dia berhenti, tapi sekarang jual miras. Saya disuruh pulang ke Nabire, Ustaz. Kemudian saya disuruh melanjutkan usaha miras, Ustaz. Gimana ini? Maka saya bilang haram, tetap haram. Enggak boleh. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berdakwah. Amin. Saya butuh, sangat memerlukan doa ini. Mudah-mudahan sering-sering mendoakan kami-kami seperti ini. Bagaimanakah kita sebagai orang yang belum berkeluarga, menikah, dalam menyiapkan visi dan misi agar telah termasuk dalam tanda-tanda yang sukses tersebut? Enggak usah susah-susah visi misi. Susah-susah mau nikah. Pilih perempuan, datangi orang tuanya, "Pak, saya mau nikahi anak perempuan, Pak." Ya, itu visinya, itu misinya. Terlalu banyak visi misi. Enggak jadi-jadi nanti. Ya. Termasuk persiapan sebelum menikah adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu akan diperlukan nanti ketika berkeluarga. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, saya pesan. Belajar ilmu agama bukan hanya pelajaran yang ikut kajian seperti ini. Enggak. Ya, tetapi belajar ilmu agama yang sistematis. Misalkan rukun iman. Kita harus tahu rukun iman, beriman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah itu? Siapa Allah? Apa nama-namanya? Apa sifat-sifatnya? Apa konsekuensi keimanan kepada Allah? Apa pembatal-pembatal keimanan kepada Allah? Apa syarat-syarat beriman kepada Allah? Itu harus dipelajari secara detail. Ya, jujur saja kita di SD, SMP kita kurang ilmu agama. Muatan materi ilmu agama sedikit sekali, betul tidak? Betul, sedikit sekali. Maka perlu, ya, harus ada ustaz ngajar di sini benar-benar sistematis dan efektif, benar-benar ngajarnya. Jadi seperti kita di pesantren. Meskipun kita bukan orang pesantren, tapi setiap maghrib kan ngajar itu kan sudah cukup. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka saya pesan adalah bahwa sebelum menikah tuntut ilmu banyak-banyak. Ilmu akidah, ilmu ibadah, sholat, puasa, zakat, berwudu, mandi, bertayamum, mengusap di atas kuf, mengusap di atas jilbab, masalah perempuan juga nih, masalah haid, nifas, istihadhah, harus tuh pelajari. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita sebagai anak jika orang tua tidak pernah mengajarkan hal-hal yang termasuk dalam tanda sukses mendidik anak? Maka jawabannya, tetap berbakti. Saya beri contoh ya Pak, yang paling parah, ada laki-laki perempuan berzina, kemudian sang ibu melahirkan, kemudian anaknya dilempar, dibuang kemudian dipungut oleh orang. Ya, setelah dewasa dia tahu dari yang memungutnya ini buka bahwa ini bukan orang tua kandungnya. Maka anak ini wajib mencari orang tua kandungnya tadi. Minimal ibunya tadi. Karena bapaknya bukan orang tua kandung. Bapaknya bukan orang tua syar'i. Minimal ibunya yang melahirkan. Itu ibunya. Wajib dia bakti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm" fala tuti'huma. Sebelum saya lanjutkan, nih yang nonton saya di Facebook, ini bagi lagi anak-anak yang belum nikah nih ya, perhatikan. Saya bacakan. Ustaz, cari suami susah Ustaz. Kebanyakan perempuan yang siap, ikhwannya mah kebanyakan visi misi, lihat. Ya, terlalu banyak visi misi. Datangi orang tua, selesai urusan. Ya. Dan ini berlaku baik bagi yang menikah pertama ataupun kedua atau ketiga atau keempat. Langsung nikahi, jangan terlalu banyak visi misi. Ya, emang bikin mau bikin negara visi misi. Ya, maka tetap bakti pada orang tua. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat kesyirikan tanpa ilmu, maka jangan taati mereka berdua, jangan taati orang tua. Tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetapi tetap gaulilah mereka berdua dengan baik. ya, tetap. Sebesar apapun kesalahan orang tua, tidak bisa kita bayar jasa orang tua. Apa jasa orang tua kita? Hah? Melahirkan. Gak bisa kita bayar itu. Sebesar apapun kesalahan orang tua kita, gak bisa kita bayar. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan, kalau ada orang, seorang anak ingin membalas jasa orang tuanya, maka dia bisa balas dengan cara dia dapati orang tuanya dalam keadaan budak, dia merdekakan, baru itu. Dan itu mustahil. Ini bapak ibu saudara saudari, ya, sebejat apapun orang tua kita, maka tidak bisa kita balas jasa orang tua kita terhadap kita, yaitu melahirkan kita. Seorang anak memangku ibunya di pundaknya, mengerjakan haji dari mulai miqat, tawaf, sa'i, kemudian ke Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi, kemudian tawaf ifadah, kemudian tawaf wada, kemudian selama haji dia pangku. Dia bertanya, "Hal jazaitu ummi? Apakah aku bisa dengan ini sudah membalas jasa ibuku?" Kata seorang sahabat, "La, walau bitalqah wahidah." Tidak. Tidak bisa kamu balas walaupun hanya ketika ibu kamu melahirkan kamu dengan ngeden sekali nafas. Itu enggak bisa dibalas. Ya, saya beberapa kali menemani istri melahirkan. Luar biasa, di antara hidup mati para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu tidak bisa kita balas jasa ibu kita. Maka sungguh sangat durhaka, sungguh sangat berat dosanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebejat apapun bapak ibu kita, tetap wajib kita bakti kepada orang tua. Bejatnya dia itu urusan dia dengan Allah, tetapi kita sebagai anak wajib tetap berbakti kepada orang tua. Mendidik anak memang berat. Terkadang kita sudah berusaha sebaik mungkin, namun anak terpengaruh oleh temannya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara memilih teman yang baik buat anak, terutama kami yang tinggal di daerah minoritas atau lingkungan buruk? Bagaimana cara menjadikan anak penghafal Quran? Pertanyaan pertama, kita harus protektif terhadap anak. Pak, tidak mengapa kita capek-capek di dunia, Pak. Daripada kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban sulit oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan surga atas kita. Tidak mengapa. Ya, saya beri contoh, Pak. Mohon maaf, saya ingin cerita saja ini. Di rumah saya tidak punya televisi. Otomatis anak-anak tidak pernah melihat yang aneh-aneh. Gerakan-gerakan erotis, kemudian peluk, cium dari pemain-pemain sinetron. Dia tidak pernah melihat dangdut-dangdutan yang erotis, gak pernah. Tetapi dia sekolah di luar. Ketika pulang sekolah, dia berdendang dangdut. Kemudian dia joget. Saya langsung nanya, ini dari mana nih? Siapa yang ngajarin? Jelek, buruk. Kenalkan itu jelek, kenalkan itu buruk. Dan jangan ditunda. Kenalkan, itu jelek, itu buruk, itu tidak boleh. Kalau dia sudah paham tentang Allah, itu diharamkan oleh Allah. Kenalkan itu. Tidak mengapa kita protektif terhadap anak, asalkan kita selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Protektif. Nah, temanmu siapa di sekolah? Nah? Jangan temani teman yang itu. Enggak apa-apa, boleh itu. Itu hak kita sebagai orang tua untuk menyelamatkan sang anak. Ya. Lalu bagaimana cara menghafal anak biar menghafal Quran? Saya ingin berpesan dulu. Pertama, menghafal Quran bagus, tapi dia bukan tujuan. Anak penghafal Quran yang sekarang lagi rame semenjak ada acara-acara televisi, ya, penghafal Quran cilik itu rame, bagus dia, tetapi dia bukan tujuan. Tujuannya adalah Al-Qur'annya dihafal, dibaca, dipelajari, diamalkan. Itu tujuan. Itu satu, ya. Nah, adapun cara menghafal Quran, maka ada berbagai macam cara. Kalau saya boleh berbagi pengalaman, di tengah-tengah keluarga Yang saya tekankan dahulu adalah bagaimana anak itu bisa baca Quran sebelum dia bisa baca, sebelum dia menghafal. Ada sebagian orang tua, dia mentalkinkan anaknya atau memperdengarkan anaknya Al-Quran. Di zaman sekarang serba canggih dengan gadget seperti ini, dia dengarkan anaknya Al-Quran. Anak setiap kali didengarkan, sekali, dua kali, 10 kali, hafal dia. Hafal. Tapi dia gak bisa baca Quran. Nah, kalau kami pribadi di rumah, ajarkan dulu dia bisa baca Quran. Menghafalnya nanti. Ajarkan dulu. Dia baca Quran sampai lancar. Nanti kita akan mudah. Dia sendiri menghafal, kemudian dia baru nyetor kepada kita. Karena di awalnya dia sudah bisa baca Quran. Adapun cara menghafalnya adalah diulang-ulang. Ya, ulang-ulang. Masa enggak bisa diulang-ulang? Alif lam mim. Masa enggak hafal gitu? Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Ya. Diulang-ulang dengan bacaan yang benar, baru setelah itu disetorkan kepada orang tuanya. Demikian, wallahu a'lam. Apakah anak angkat juga diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua? Maksudnya mungkin orang tua yang mengangkat anak, begitu ya, orang tua yang mengangkat anak, apakah termasuk di dalamnya dia juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, pertama, anak angkat dalam agama Islam tidak ada. Semenjak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Nabi Muhammad SAW bapak salah seorang dari kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Surah Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 40. Ayat ini maksudnya adalah, dulu ada seorang sahabat yang bernama Zaid. Zaid ini anak kecil, saking dekatnya dengan Rasulullah, orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad, padahal namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harith, padahal namanya. Maka turunlah ayat ini. Semenjak turun ayat ini, maka orang tidak menyebut lagi Zaid bin Muhammad. Artinya tidak ada lagi dalam hukum Islam, tidak diperbolehkan mengangkat anak. Tetapi tidak diperbolehkan mengangkat anak maksudnya adalah, misalkan saya namanya Ahmad Zainuddin, saya angkat anak ini, maka anak ini namanya Muhammad bin Ahmad Zainuddin, padahal saya bukan bapak kandungnya. Nah, ini gak boleh. Adapun saya mau mengurus Muhammad ini, boleh. Jadi kalau yang dimaksud mengangkat anak adalah mengurus anak, boleh. Tetapi kalau yang dimaksud mengangkat anak, nasabnya dibinkan kepada yang mengangkat, ini gak boleh. Haram hukum. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum liabaihim." Panggillah anak-anak tersebut dengan menasabkan bapaknya. Ya, tidak boleh termasuk dosa besar seorang anak tidak mau membinkan namanya dengan nama bapaknya. Enggak boleh, itu dosa besar. Nah, begitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu bagaimana? Orang tua yang mengangkat anak, maka pada saat itu tidak seperti anak kandung tentunya kewajibannya. Tetapi dia wajib memberikan pengarahan pendidikan agama kepada anak angkatnya. Tapi tidak sama dengan anak kandung hukumannya. Bagaimana memperlakukan anak ketika kita sholat, anak-anak selalu mengganggu kekhusyuan? Cara menyampaikan ketika kita sholat selesai, ketika kita selesai sholat. Maka jawabannya, ajarkan baik-baik. Terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang apa? Diulang-ulang yaitu, nah, sholat ini tidak boleh bercanda. Sholat ini tidak boleh bercanda. Sholat ini tidak boleh bercanda. Terus diulang-ulang itu, sehingga dia paham anaknya. Pak, anak kita, kita itu seperti kertas putih, Pak. Mau kita tulisin apa saja terserah. Anak kita itu bagaikan adonan. Kita bagaikan adonan yang kita masukkan ke dalam tempat adonan, loyangnya apa saja terserah, itu terserah kita. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia orang Nasrani atau Yahudi atau Majusi, sebab orang tuanya. Nah itu dia, wallahu a'lam. Apakah dosa anak belum akil balik ditanggung oleh orang tuanya? Enggak dosa. Ya, maksudnya mungkin ini masalah nafkah ya. Anak itu sampai kapan dinafkahi? Anak itu dinafkahi sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Walaupun sudah baligh, belum dapat pekerjaan, orang tua tetap wajib menafkahi anaknya. Sampai dia bisa menafkahi dirinya sendiri, baru orang tua berlepas diri dari nafkah anaknya. Wallahu a'lam. Kiat-kiat memperbaiki ketika anak sudah terlanjur salah didik. Maka jawabannya pertama, doa. Kalau sudah salah didik di awal, doa agar menjadi anak yang saleh. Dan jangan remehkan doa. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil." Doa itu bermanfaat tatkala musibah mau turun atau tatkala musibah sudah datang. Bermanfaat dia. Kalau mau turun ditahan oleh doa musibahnya. Kalau sudah turun diringankan oleh doa musibahnya tersebut. Maka jangan remehkan doa. Kalau sudah salah didik anaknya, maka orang tuanya dulu memperbaiki. Dan saya berpesan ini, Pak. Metodologi cara mendidik anak yang paling jitu adalah dengan suri tauladan yang baik. Contoh yang baik. Anda ingin anak Anda tidak merokok, maka jangan Anda sebagai orang tua merokok. Anda ingin anak Anda tidak pandai berdusta, maka jangan sering dustai anak-anak Anda. Orang tua sering berdusta kepada anaknya. Nak, tidur nak. Nanti kalau habis asar kamu tidur, kita ke pasar. Kita ke mall. Manokwari ada mall enggak? Ya. Ada ya. Ada. Kita ke mall. Ternyata kira-kira saya nanya, anak yang dijanji seperti itu bisa tidur enggak? Hah? Bisa tidur enggak? Paling dia rebahan. Asar mall. Pas asar, setelah selesai sholat, dia pergi ke kamar bapaknya. Bapaknya tidak ada di tempat. Tertanam dalam diri sang anak, oh ternyata boleh berdusta. Siapa yang ngajari? Orang tua. Itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ibu memanggil anaknya, "Ya fulan, ta'al. U'ti." Wahai anakku sayang, kesini, aku mau ngasih hadiah. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung nanya kepada sang ibu, "In ja'aki famadha turidin an tu'ti?" Kalau anakmu nanti datang ke sini, apa yang kamu ingin kasih? Karena kamu tadi sudah janji. Maka kata sang ibu, "U'tihi tamran." Aku ingin kasih dia kurma, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Illam tu'tihi kutibat alaiki kizbah." Kalau kamu tidak ngasih hadiah padahal kamu sudah janji, maka itu dituliskan dosa atasmu. Kamu mengajari anak berarti tukang dusta. Saya Pak punya anak dulu, masih dulu waktu punya anak dua, sekarang sudah empat anaknya. Ada anak saya namanya pertama Abdullah, kemudian yang kedua Suraya. Abdullah ini, para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia melihat ibunya mungkin mengadon, membuat adonan. Adonan itu kan telur dipecahin kemudian dimasukin tepung, kemudian diadon sampai kental, sampai jadi adonan, kan begitu. Abdullah ini ketika ibunya di kamar mandi, sibuk dengan pekerjaan di kamar mandi, maka dia ikut ingin mencontoh ibunya mengadon. Itu telur dia keluarkan dari kulkas, dia adon. Tapi adonnya bukan di baskom, dia adon di karpet rumah. 20 telur dia. Wow. Subhanallah. Ya. metodologi yang paling jitu dalam mendidik anak, contoh yang baik. Seorang ibu-ibu pernah nanya istri saya, istri saya dipanggil Umu, tanyain ke Ustadz, kenapa anak saya umur 5 tahun, kalau dia sedang kesal sama ibunya, dia mengangkat suara, membanting pintu, memanggil nama saya, meneriakkan perkataan-perkataan kasar, binatang-binatang buas keluar semua. Datang istri saya ke saya, itu ibu itu nanya begini. Saya langsung jawab, saya katakan, tanya ibu itu, suaminya kalau marah bagaimana? Datang istri saya, Bu, suami saya, Ustadz, bilang, suami ibu kalau marah bagaimana? Itu jawabannya. Maka sang istri, sang ibu itu langsung mengatakan, persis. Persis seperti bapaknya. Berarti selama ini yang mengajari anaknya durhaka adalah siapa? Bapaknya. Metodologi paling jitu mengajari anak adalah suri tauladan. Hati-hati. Jangan contohkan yang buruk. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana mengajari tauhid anak saat masih dalam kandungan ibu hamil? Maka jawabannya, belum ada cara khusus dari Al-Quran ataupun Sunnah, akan tetapi hendaknya orang tua berdoa agar dijauhkan dari gangguan syaitan. Kemudian banyak-banyak istighfar. Yang kedua, bagaimana hukum mengucapkan selamat untuk hari raya umat Nasrani atau datang ke rumah saat hari raya? Ini saya sering ditanya kalau saya ke Papua. Ya, karena ini kebiasaan mungkin di sini. Maka jawabannya, kita ini orang Muslim, kiblatnya menghadap Ka'bah, ya, solatnya terpunya tata cara tersendiri, maka tidak boleh agama kita dicampur dengan agama lain. Dikulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami jadikan dari kalian syir'ah, syariat tersendiri, tata cara beribadah tersendiri. Maka tidak bisa kita mengikut andil dalam perayaan hari raya orang selain Islam. Biarkan mereka merayakannya, kita pun merayakan hari raya orang Islam sendiri. Itulah toleran yang paling sempurna. Itulah kerukunan beragama yang paling sempurna. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, bahayanya ikut andil atau menyerupakan diri dengan orang-orang non-muslim dalam kegiatan hari raya mereka, bahayanya adalah akan mewariskan rasa cinta kepada agama mereka, cinta terhadap agama mereka. Ini bahaya, ini bisa mengeluarkan orang dari Islam nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hati-hati ya. Saya mau bertanya, hukum musik bagaimana dalam Islam? Jawabannya, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan ada datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan. Otomatis kata menghalalkan awalnya diharamkan. Menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, kemudian minuman keras dan alat-alat musik. Menunjukkan bahwa musiknya haram karena alat-alatnya haram. Ini bertanya hukum rokok haram atau makruh. Maunya apa? Ya. Itu pabrik rokoknya aja sudah ngaku. Ya, ngaku bahwa hasil produksinya buruk, bisa membunuh. Dan di dalam Islam kita diharamkan untuk mengkonsumsi yang membahayakan diri kita. Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Rokok itu ketika keluar dari pabriknya dia sudah expired, sudah habis masa berlaku pas keluar dari pabriknya. Makanya Anda lihat coba, rokok tidak ada masa habis masa berlakunya. Kalau ini ada nih, ini tahun tanggal 2 bulan 8 2019 ada. Artinya setelah itu tidak bisa diminum lagi. Rokok tidak ada masa habis berlakunya. Keluar berbahaya dia. Kenapa berbahaya? Pabriknya mengakui bisa menyebabkan impotensi, keguguran, jantung, ya, apa lagi? Keguguran dan semisal. Itu pabrik rokoknya, bukan kita loh. Ya. Maka dia haram dalam agama Islam. Kenapa? Karena bisa membahayakan. Dan setiap yang membahayakan nyawa diharamkan dalam agama Islam. Membunuh membahayakan nyawa haram hukumnya. Ya, khamr membahayakan akal haram hukumnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang anak yang belum menikah ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa anak tersebut dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya? Kalau seandainya anaknya belum baligh maka tidak kena dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Rufi'al qalamu an thalath." Pena pencatat amal malaikat, pena pencatat amal yang ditulis oleh malaikat diangkat dari tiga orang. Anil majnun al-maghlubi 'ala 'aqli hatta yafiq. Dari orang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Wa anin na'im hatta yastayqidh. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabih hatta yahtalim. Dari bayi sampai dia bermimpi basah. Maka tidak dicatat. Tetapi ketika orang tuanya membiarkan anak tersebut berbuat dosa, maka orang tuanya kena dosanya. Karena berarti orang tuanya tidak amanah. Wallahu a'lam. Terakhir, cara mengingatkan orang tua jika tidak beribadah. Oh, sudah tadi. Ya. Alhamdulillah selesai. Bapak ibu saudara saudari, terima kasih banyak atas kesediaannya mendengarkan kajian ini. 2 jam kita berbicara, ya, alhamdulillah, dari mulai habis maghrib sampai isya, dari isya sampai sekarang ini. Terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Dan saya berbangga bisa hadir di masjid ini, terutama di kota Manokwari ini. Ini kunjungan yang pertama saya ke Manokwari. Adapun kota-kota Jayapura, Nabire sudah kedua kalinya. Ini adalah safari dakwah. Saya bersedia untuk ke Manokwari dan diminta untuk ke Manokwari. Dan besok insya Allah ke Sorong. Jadi ada 4 kota yang saya datang. Jayapura, Nabire, Jayapura, Manokwari, kemudian Sorong terakhir. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan nanti pagi setelah sholat subuh, jika bapak ibu masih ada kesempatan ingin bisa ikut, maka bisa ikut di Masjid At-Taqwa Kampung Makassar, ya, dengan tema pahala yang meleleh. Pahalanya meleleh, bukan hanya es yang meleleh. Nanti kita akan bahas di situ apa yang dimaksud. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.